بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita sampaikan mukaddimah dari kitab ini, bahwasanya kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala sesuai dengan pendapat-pendapat yang sahih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau berusaha untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tetapi apabila terjadi perdebatan antara Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, maka beliau mendahulukan pendapatnya An-Nawawi rahimahullahu taala dan menyebutkan perkataan Imam Ar-Rafi'i dengan menyebutkan kata qila. Imam An-Nawawi tentunya kita sudah sering mendengar namanya ya. Beliau Abu Zakaria Syarab bin Yahya An-Nawawi. Adapun Imam Ar-Rafi adalah Abdul Karim Muhammad ibni Abdul Karim Abul Qasim rahimahumullahu jami'an, dan keduanya adalah ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di pertemuan yang lalu kita pun telah membahas tentang toharah, bahwasanya toharah secara bahasa artinya an-nazafah, membersihkan dan menghilangkan kotoran dari tubuh atau dari pakaian kita. Toharah ini adalah bagian penting dalam agama Islam. Ini sudah kita sebutkan bukti-buktinya, bahwasanya kita diperintahkan berwudu setiap kali kita hendak melaksanakan salat. Lalu ada kondisi di mana kita disunnahkan untuk mandi, misalnya hari Jumat atau hendak melaksanakan salat dua hari raya. Begitupun Islam mengajarkan kita untuk menjaga sunanul fitrah, kebiasaan para nabi dan rasul dari mulai menipiskan kumis, memanjangkan jenggot, lalu menghirup air ke dalam hidung, berkumur-kumur, lalu memotong kuku, mencabut bulu ketiak, lalu membersihkan lipatan-lipatan yang ada di tubuh, lalu mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan perhatian Islam. Begitupun dalam agama kita diperintahkan kita untuk bersiwak, yaitu membersihkan gigi kita apabila berubah warnanya atau muncul bau dikarenakan diam yang lama atau dikarenakan kosongnya perut. Nah, ini disunnahkan kita untuk bersiwak. Bahkan dalam hadis yang sudah kita baca sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi Muhammad, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka melaksanakan salat. Ini menunjukkan perhatian yang besar di dalam agama Islam ya. Begitupun cukup bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Dan dalam hadis Nabi Muhammad berkata bahwasanya at-tahuru syatrul iman, bersuci adalah setengah dari keimanan. Tentunya dua dalil ini memberikan gambaran yang sempurna kepada kita semua tentang sejauh mana perhatian Islam kepada permasalahan toharah. Dan ada dua orang yang diazab di dalam kuburnya, salah satunya adalah la yastatiru minal baul, dia tidak bersih ketika dia beristinja. Ini pun poin yang menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap permasalahan taharah. Kita pun sudah membahas babul miyah, bab kaitannya dengan air, bahwa air itu terbagi menjadi tiga ya. Ada yang air suci dan mensucikan, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, dan yang ketiga adalah air yang najis. Air yang suci dan mensucikan sudah kita sampaikan juga, secara umum ada dua jenis, yaitu apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang muncul dari bumi. Ini semua bisa digunakan sebagai media untuk bersuci. Yang turun dari langit tentunya adalah air hujan, lalu air embun ya, begitupun salju. Ini tentunya bisa digunakan untuk bersuci ya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, dan kami turunkan air dari langit untuk bersuci ya. Jadi Allah turunkan air itu dari langit untuk kita gunakan untuk bersuci. Begitupun yang keluar dari bumi itu bisa digunakan untuk bersuci, baik itu air sungai, air laut, air sumur, lalu mata air. Ini bisa digunakan untuk bersuci. Dalil-dalilnya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Terakhir, kita sudah membahas tentang yukrohu al-mushammas. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh kita menggunakan air mushammas. Ya, air musyammas itu air yang terkena panasnya terik matahari. Walaupun tidak semua air musyammas itu dimakruhkan, hanya yang memiliki sifat tertentu. Sifat yang pertama, air itu adalah diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari logam. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, air itu berada di negeri yang memang panas ya. Fil balad al-harrah. Memang di negeri yang panas seperti di Kairo di Mesir, atau di Mekah ya di Arab Saudi sana, atau di Khurtum di Sudan, itu memang negeri-negeri yang memiliki cuaca yang panas. Kalau sudah datang musim panas, cuacanya sangat sangat ekstrim. Nah, kalau ada air yang diletakkan di atas bejana yang terbuat dari logam selain dari emas dan perak, karena emas dan perak haram, bukan makruh ya, Nabi melarang umatnya menggunakan aniyatul dhahab wal fiddah, menggunakan apa bejana yang terbuat dari emas dan perak. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat terkait dengan hikmahnya, ada yang mengatakan hikmahnya adalah untuk menjaga perasaan orang-orang miskin ya, bahwasanya ini adalah sifat yang bisa menyakiti orang-orang miskin. Ada lagi yang mengatakan bahwa dilarang karena itu adalah sifat israf, sifat berlebih-lebihan ya. Jadi selain daripada bejana emas dan perak, misalnya bejana kuningan atau tembaga kalau ada, atau aluminium, seandainya diletakkan di dalamnya air, kemudian diletakkan di bawah terik matahari yang sangat panas di negeri-negeri yang memang suhunya sangat panas, maka air ini menjadi air disebut dengan air musyammas dan makruh digunakan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagian pendapat di mazhab Imam Malik walaupun berbeda. Kalau di mazhab Imam Syafi'i memandang makruh secara syar'i, secara syar'an ya. Walaupun nanti kalau kita baca dalil yang digunakan, kaitannya juga dengan masalah kesehatan ya. Hadisnya walaupun dhaif, adalah hadis yang lemah ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya air musyammas ini hilang sifat kemakruhannya kalau dia sudah tabrid, yaitu sudah berubah kondisinya dari panas menjadi dingin. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini, ma'asirul muslimin, kita ingin melihat dan membaca penjelasan beliau tentang jenis air yang kedua. Kalau jenis air yang pertama, air mutlak, air yang memang dia tidak terikat dengan sesuatu yang lain. Air mutlak, definisinya la yuqayyadu biwasfin inda dzikrihi, yang tidak terikat oleh sifat tertentu ketika kita menyebutkannya. Misalnya air ya air saja, air laut ya, tetapi kalau diikat dengan sifat tertentu, maka dia tidak lagi disebut dengan air mutlak. Contohnya misalnya air kopi atau air susu. Ini yang akan kita coba bahas. Beliau berkata di sini, qala al-muallifu rahimahullahu taala, mudah-mudahan penulis kitab ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsira. Apabila air, ya, air yang awalnya bisa digunakan untuk berwudu, terjadi perubahan, ya, dengan perubahan yang banyak. Apa itu definisi perubahan yang banyak? Bihaitsu yuslabu anhu ismul ma. Perubahan yang menyebabkan hilangnya nama air. Ya, jadi yang tadinya dia disebut dengan air mutlak, maka dia tidak lagi disebut dengan air mutlak. Dia kehilangan status nama air, ya. Bimukhalaqati syai'in tahirin. Disebabkan karena air ini tercampur oleh sesuatu yang suci. Nah, ini ya. Jadi air mutlak, misalnya air sumur, kita punya air sumur satu ember, kemudian dia tercampur dengan sesuatu yang suci. Dan percampuran yang terjadi menyebabkan yuslabu minhu ismul ma, yang menjadikan tercabut atau hilang darinya nama air. Artinya tidak lagi disebut air mutlak, tetapi air plus sifat yang lain, misalnya air sabun, kalau dia tercampurnya dengan sabun, atau disebut dengan air tepung kalau dia bercampurnya dengan tepung, dan begitu seterusnya. Maka dalam kondisi ini, ma'asirul muslimin, kata beliau, bimukhalatati syai'in tahirin yumkinu saunu anhu. Air bercampur dengan sesuatu yang suci yang sebenarnya bisa dipisahkan, artinya bisa dipisahkan, hukum asalnya mereka tidak bersatu. Apa ini? Sesuatu yang bersatu dengan air itu ada dua. Ada yang memang bisa kita pisahkan, sejak awal bisa kita hindarkan air tersebut, ada yang tidak bisa dihindarkan. Kita bahas dulu yang tidak bisa dihindarkan, agar kita paham sesuatu yang bisa dihindarkan. Apa sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari air? Misalnya lumpur atau tuhlub. Tuhlub itu apa namanya? Lumut atau syajar, awraqus syajar, daun-daun yang berguguran. Ada daun di atas danau atau di atas air, mata air, daun itu jatuh. Tentunya terkadang menjadikan airnya berubah menjadi berwarna coklat dikarenakan lumpur, atau berwarna hijau dikarenakan lumut, ya, atau berwarna apa cenderung kehitaman dikarenakan ada faktor tertentu yang sifatnya alamiah. Ini tidak masalah, karena dia memang masih sesuai dengan kondisi awal. Adapun perubahan yang terjadi adalah dikarenakan oleh sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air. Lumut, apakah manusia bisa melakukan rekayasa misalnya agar air yang ada di hutan atau yang ada di satu tempat itu tidak terkena lumut? Misalnya ada penampungan air di tengah-tengah kampung, lalu di dindingnya muncul lumut-lumut yang menjadikan air tersebut seolah berwarna hijau. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Oleh karenanya di sini bahasa beliau, idza taghayyara al-ma, apabila air, ya, air yang kita gunakan berwudu, taghayyuran, terjadi perubahan, kathiran, yang banyak, ya, ada perubahan yang banyak, ada perubahan yang sedikit. Misalnya kita punya satu ember air, airnya banyak, ya, satu ember besar, lalu jatuh sedikit saja ke dalamnya, misalnya setetes pasta gigi, atau sedikit busa yang kita gunakan untuk mandi jatuh ke dalamnya. Ini tidak terjadi perubahan yang besar, ya. Ketika dia jatuh, awalnya terlihat ada seperti sesuatu yang berwarna putri, lalu setelah itu hilang. Ini tidak disebut dengan taghayyuran katsiran. Kita tidak mengatakan air tersebut air sabun, atau kita tidak mengatakan air tersebut air tepung. Tetapi kalau terjadi perubahan yang banyak, misalnya airnya sekian, satu ember besar, lalu yang tumpah ke sana satu botol sabun cair misalnya, sehingga berubah, berubah warnanya, berubah baunya, semua rasanya pun berubah. Ini terjadi taghayyuran katsira, maka jenis air yang seperti ini, yaitu air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci, yang sebenarnya bisa dipisahkan dan tidak menyatu, maka itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ini yang kita sebut dengan air apa? Air yang suci tetapi tidak mensucikan, ya. Kapan air yang suci menjadi tidak mensucikan? Apabila dia bercampur dengan sesuatu yang suci yang sebenarnya bisa dipisahkan, ya, tetapi kalau tidak bisa dipisahkan, dia tidak merusak sifat kesuciannya, sifat kesucian dan mensucikannya, itu tidak berubah. Tadi contohnya apa? Apabila air bercampur dengan tanah, ya. Kalau di Ciliwung misalnya, kalau sedang hujan, itu berubah warnanya, ya, dikarenakan lumpur. Nah, ini tidak masalah kita gunakan untuk berwudu. Atau kita pergi ke hutan, kita menemukan mata air yang berubah menjadi hijau dikarenakan lumut, atau berubah cenderung berwarna kehitaman atau coklat dikarenakan dedaunan, ya, memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air, maka ini tidak mengubah statusnya yang merupakan air yang suci dan mensucikan. Nah, ini kondisi yang pertama yang beliau jelaskan kaitannya dengan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Air yang tercampur, yang berubah kondisinya dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci, yang yumkinu as-saunu anhu, yang sebenarnya bisa dipisahkan hukum asalnya, tetapi dikarenakan barangkali kelalaian, maka sabunnya jatuh ke dalam air atau terigunya jatuh ke dalam air, sehingga tidak lagi disebut air mutlak, tetapi air yang muqayyadun biwasfin ma, air yang terikat dengan sifat tertentu. Ini jelas, ya. Jadi jangan sekali-kali kita berwudu dengan air apa, misalnya air teh atau air kopi misalnya, atau kaldu misalnya, kaldu ayam atau kaldu sapi, itu tidak diperbolehkan walaupun suci. Artinya kita minum ya boleh, kita makan boleh, tidak ada masalah, tetapi tidak sah digunakan sebagai media untuk apa? Bersuci. Di sini beliau memberikan contoh kadaqiqin wa za'faron. Contohnya adalah daqiq, yaitu tepung, dan juga za'faron, kunyit, ya, atau kuning, ya. Lalu dikatakan kondisi yang kedua, di mana air yang tadinya bisa dipakai untuk bersuci menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci, walaupun tidak menghilangkan status kesucian yang ada di dalam air tersebut. Beliau katakan di sini, ustu'mila duna kullataini. Apabila ada air suci yang jumlahnya kurang dari dua kulah. Nanti akan dijelaskan dua kulah itu sekitar 90 litron, yusawi 190 litron, kurang lebih 160 liter takriban. Kurang lebih seperti itu, 160 liter, ya. Apabila ada air yang suci ustu'mila, digunakan fi fardhi taharatil hadas, digunakan untuk bersuci, ya, digunakan untuk perbuatan yang wajib ketika kita bersuci dari hadas. Kalau saya hadas, apa yang saya lakukan? Tentunya berwudu, hadas kecil. Di dalam wudu yang saya lakukan, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya fardu. Apa yang fardu? Misalnya membasuh, mencuci wajah kita, lalu tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, itu fardu. Apabila air yang kurang dari dua kulah digunakan di dalam fardu wudu, atau fardu fardu wudu yang dilakukan untuk mengangkat hadas. Seseorang baru saja, mohon maaf, buang air kecil, kemudian dia hendak berwudu, ya, dia hendak berwudu, dan dia berwudu menggunakan ember. Embernya tidak besar, kurang dari satu kulah, ya. Lalu dia gunakan air tersebut untuk apa? Fardu wudu, untuk kewajiban yang ada di dalam wudu dan dalam rangka mengangkat hadas. walau lisabi, walaupun yang menggunakannya adalah anak-anak, auli najas, atau untuk membersihkan najis. Misalnya mohon maaf, tangan kita ada najis karena kita baru saja misalnya apa, membersihkan istinja putra kita atau putri kita yang buang air besar, lalu kita apa namanya membersihkan apa sisa kotoran mereka atau istinja, lalu kita cuci tangan, jadi air yang kurang dari dua kulah tersebut, walau lam yataghayyar, walaupun kita tidak mendapatkan perubahan apapun di air tersebut, air yang kurang dari dua kulah, lam tajus at-taharatu bihi, maka setelah itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Jadi ada dua kondisi. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Kondisi yang pertama adalah air yang suci yang berubah kondisinya dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci yang mungkin untuk dipisah. Contohnya tadi bercampur dengan sampo, dengan sabun, dengan teh, dengan kopi, dengan tepung. Nah, ini menjadikan airnya suci tapi tidak mensucikan. Kondisi yang kedua apa tadi? Air yang kurang dari dua kulah, ya kurang dari 160 liter, tentunya nanti ada dalilnya ya, nanti akan kita baca dalilnya. Air yang kurang dari 160 liter digunakan untuk berwudu dari hadas. Digunakan untuk berwudu karena hadas. Ya, baik yang menggunakannya adalah seorang yang sudah mukallaf, sudah balig ataupun berakal, ya, dan ataupun digunakan oleh seorang yang masih anak-anak, maka ini menjadikan airnya dalam istilah jumhurul ulama, ya, kecuali Imam Malik, ini disebut dengan air musta'mal, ya, air musta'mal. Ini kondisi yang kedua. Ada kondisi yang ketiga adalah air yang jumlahnya kurang dari dua kulah yang tercampur ya, atau ada najis yang jatuh ke sana walaupun hanya sedikit. Misalnya tangan kita terkena tadi apa istinja, kita telah beristinja anak kita, lalu kita bersihkan di air tersebut, kita masukkan misalnya seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali ya, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi karena air tersebut sudah bersentuhan dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut dihukumi dengan air yang najis atau sebagai air yang najis karena apa? Jumlahnya kurang dari dua kulah. Dan itu pendapat dari jumhurul ulama khilafan lil Imam Malik rahimahullahu taala. Coba kita lihat di sini beliau akan menyampaikan dalilnya. Wadalilu, kata beliau, ini perkataan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Dikatakan oleh beliau, wadalilu qaunil musta'mal tahiran, dan dalil bahwasanya air musta'mal itu suci. Apa tadi definisi air musta'mal? Air yang kurang dari dua kulah, sisa ya, bekas wudu, air yang kurang dari dua kulah yang digunakan untuk fardu wudu dari hadas. Jadi ada orang, karena nanti wudu itu banyak jenis ya, tidak semuanya dikarenakan mengangkat hadas. Ada orang berwudu itu karena ingin melakukan namanya tajdidul wudu, nanti akan dijelaskan. Kalau memang bukan karena mengangkat hadas tetapi karena ingin memperbaharui wudu, maka itu tidak sampai merusak kondisi air walaupun dia airnya sedikit atau tidak sampai dua kulah. Jelas ma'asyiral muslimin, dikatakan di sini. Adapun dalil yang menunjukkan air musta'mal itu adalah suci tetapi tidak mensucikan, apa yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil. Kata Jabir, datang menemuiku Nabi Muhammad, datang menjengukku Nabi Muhammad sedangkan aku dalam kondisi sakit, tidak sadarkan diri. Fatawaddaa, kemudian Nabi pun berwudu. Wa sabba alayya min wudhuihi, maka beliau memercikkan sebagian dari bekas air wudunya kepadaku. Ya. Di sini beliau, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, air yang digunakan berwudu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian digunakan untuk apa namanya menyiram atau memercikkannya kepada Jabir ibnu Abdullah, ini menunjukkan air itu suci. Karena kalau air itu menjadi najis, tidak mungkin Nabi akan apa percikkan kepada sahabatnya. Ini dalil yang pertama, bahwasanya hukum asal air mustakmal itu, yaitu air yang sedikit yang digunakan untuk fardu wudu dikarenakan hadas, itu tetap dihukumi suci, walaupun tidak mensucikan. Nah, kita sudah tahu dalil bahwa air itu masih suci, tetapi kita belum tahu mana dalilnya bahwa air itu tidak lagi mensucikan. Jelas ya. Kalau dalil bahwa air itu suci tadi, hadis yang barusan kita baca, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi datang menjenguk Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala an, kemudian sisa air wudunya dipercikkan kepada Jabir yang memang berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ini menunjukkan, kata beliau, kita bisa beristimbak mengambil hukum bahwa air yang bekas wudu ya dikarenakan hadas itu tidak najis, tetapi air yang suci. Lalu mana dalilnya bahwa air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci? Mari kita lihat di sini. Wa dalilu qaunihi ghairu mutahhir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa air yang seperti itu tidaklah bisa mensucikan, dia suci tetapi tidak mensucikan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian, kata Nabi, mandi di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, dalam kondisi dia sedang junub. Ya, jadi kita tidak boleh ada air, misalnya mata air atau kolam yang jumlahnya tidak sampai 2 kulah, kemudian kita nyemplung masuk ke dalam, itu dilarang. Itu tidak boleh. Nanti akan disebutkan wajhul istidlalnya mana, sisi pendalilannya mana, akan beliau sebutkan. Lalu dikatakan faqalu, maka yang mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah berkata, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al, kalau memang tidak boleh kita nyemplung masuk ke dalam air tersebut, air yang diam, air yang tidak mengalir, tidak boleh kita masuk ke dalamnya, berendam di dalamnya, kaifa yaf'al, lalu bagaimana seseorang harus melakukan, apa yang harus dia kerjakan? Maka Abu Hurairah berkata, yatanawaluhu tanawulan, ya, jangan nyemplung, tetapi hendaknya dia menciduk air tersebut. Jadi Nabi melarang kita untuk, kalau kita kondisinya junub, kita dilarang untuk nyemplung, mandi, masuk ke dalam satu kolam yang kurang dari berapa, 2 kulah. Abu Hurairah ditanya, kalau begitu apa solusinya wahai Abu Hurairah? Solusinya adalah bahwa jangan Anda masuk ke dalam kolam tersebut, tetapi cukup Anda dengan yatanawaluhu tanawulan, atau dalam ungkapan yang lain igtiraf. Igtiraf itu dengan menciduk, nanti akan kita bahas. Di sini beliau akan menjelaskan wajhul istishhadnya, wajhul dalil. Beliau katakan di sini, afadal hadis anna al-igtisala fil ma'i yukhrijuhu an tahuriyatihi, bahwasanya mandi di air yang sedikit jumlahnya, kenapa kita selalu mengatakan air yang sedikit? Karena kalau air yang banyak hukumnya nanti lain. Nanti akan kita baca hadisnya, idza kanal ma'u kullatain, kata Nabi, apabila air sudah di atas 2 kulah. Tadi berapa 2 kulah itu? Sekitar 160 liter. Atau khomsumi'ah ritlin Baghdadi, dalam istilah beliau akan disebut nanti 500 liter secara ukuran Baghdad ya, atau secara kalau dikonversi dengan ukuran kita hari ini sekitar 500 liter air dalam ukuran kita yang kita pakai hari ini, kan rata-rata adalah liter ya. Hadis ini kata beliau menunjukkan annal igtisal, bahwa sesungguhnya mandi fil ma' di air yang sedikit yang menggenang tersebut, yukhrijuhu an tahuriyatihi, menyebabkan air tersebut keluar dari sifat mensucikannya. Ya, keluar dari sifat kesuciannya. Wa illa lam yunha an. Dan itu kalau tidak seperti itu, untuk apa dilarang? Jadi ketika, walaupun nanti khilaf masalah ini ya, Imam Nawawi nanti mengatakan misalnya, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dilarangnya bukan karena airnya menjadi najis ya, tetapi dikarenakan bisa mengotori air tersebut. Bisa mengotori air tersebut, dan mengotori tidak selalu dipahami najis. Ya, sesuatu yang kotor itu belum tentu najis, tapi sesuatu yang najis pastilah kotor. Oleh karenanya nanti ada khilaf dalam masalah ini. Ya, di dalam masalah air yang kurang dari 2 kulah apabila bersentuhan dengan sesuatu yang najis, apakah otomatis menjadi najis atau tidak? Sebagian ulama menjadikan standarnya adalah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan ya najis, tidak ada perubahan kembalikan ke hukum asal. Ini pendapat Imam Malik. Adapun jumhurul ulama tidak. Mereka mengatakan kalau kurang dari 2 kulah lalu digunakan untuk berwudu dikarenakan hadas atau bersentuhan air tersebut bertemu dengan najis, maka air tersebut dianggap apa namanya air yang tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Lalu dikatakan di sini wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil, dan ini dibawa kepada kemungkinan air yang sedikit. Kasus ini adalah air sedikit, yaitu Nabi melarang orang yang junub untuk berendam di dalam kolam yang tidak mengalir. Ini dibawa kepada kemungkinan airnya sedikit. Karena kalau airnya banyak tidak mungkin dilarang, karena ada hadis yang mengatakan bahwa idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath. Apabila air sudah 2 kulah maka tidak najis ya. Walaupun nanti para ulama berkata bahwa kalau airnya tidak mengalir, mau 1 kulah atau lebih dari, mau 2 kulah atau kurang atau lebih, tetap saja dilarang berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan mungkin ada pertanyaan, itu kan konteksnya mandi bukan wudu. Ah, kata beliau di sini wa hukmul wudu fi hadha hukm fi hadha hukmil ghusli. Ya, hukum wudu disamakan dengan hukuman mandi karena sama-sama keduanya untuk mengangkat apa hadas. Nah, ini jelas ma'asyiral muslimin, ternyata membahas air sedikit pun apa membahas air ini kan kita baru sedikit yang kita baca, masya Allah panjang penjelasannya ya. Jadi ada berapa kondisi air yang suci tapi tidak mensucikan? 3 ya. 1, dikarenakan air yang sedikit digunakan untuk fardu wudu dari hadas. Fardu wudu dari hadas. Karena nanti ada jenis yang lain dari wudu, bukan dari hadas. Tetapi dikarenakan ingin memperbaharui atau dalam istilah bahasa Arab, tajdidul wudu. Kondisi yang kedua adalah air yang sedikit yang kurang dari 2. Mohon maaf, kondisi yang pertama air yang suci tercampur atau berubah kondisinya dikarenakan sesuatu yang suci yang bisa dipisah darinya. Contohnya tadi apa? Tepung, sampo, sabun dan lain sebagainya. Kondisi yang kedua, air yang kurang dari 2 kulah, kenapa? Digunakan untuk fardu wudu dari hadas. Kondisi yang ketiga adalah air yang sedikit terkena najis. Kesimpulannya apa? Lam tajus at-taharatu bihi. Tidak boleh kita bersuci menggunakan 3 jenis air tersebut. Ya, tidak boleh kita menggunakan 3 jenis air tersebut. Lalu dikatakan oleh beliau di sini Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa in taghayyara biz-za'faran wa nahwihi yasiran. Apabila berubah kondisi air dikarenakan za'faran, ya, dikarenakan kunyit atau yang sejenisnya, yasiran sedikit tidak banyak, au bimujawarah, atau bimujawarah, apa itu mujawarah? Dia bercampur dengan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menyatu. Apa itu? Air bercampur dengan sesuatu yang lain, tetapi sesuatu itu tidak bisa bercampur dengan air. Contohnya kata beliau, ka'udin waduhan. yang kedua-duanya adalah parfum. Contohnya oud. Tentunya kita pernah dengar ya, kalau orang pulang dari Mekah sana membawa parfum oud. Ya, dari kayu gaharu misalnya, kayu gaharu dari India, dari Indonesia pun ada oud. Ada minyaknya, minyak oud. Atau minyak yang lainnya, minyak zaitun atau minyak yang lainnya. Itu kan kalau jatuh ke air dia terpisah. Ya. Terpisah artinya tidak menyatu dengan air. Maka dalam kondisi ini kata beliau, ya nanti akan disebutkan di akhir, jazat at-taharatu bihi, diperbolehkan kita bersuci dengannya. Dan ini ada empat kondisi. Kondisi yang pertama adalah apabila yang bercampur dengan air tersebut adalah sesuatu yang sedikit, itu satu, maka dimaafkan. Kondisi yang kedua adalah yang bercampur dengan air tersebut sifatnya mujawarah. Mujawarah itu tidak bisa menyatu. Seperti minyak kalau dimasukkan ke dalam air kan tidak bisa menyatu. Mudah sekali kita mengambilnya seperti ini lalu kita pisahkan. Maka itu tidak mengeluarkan dari sifat aslinya suci dan mensucikan. Yang ketiga, kondisi perubahan air yang dimaafkan adalah apabila air tersebut berubah dikarenakan sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air. Nah ini ya, airnya berubah dikarenakan dia berubah dikarenakan sesuatu yang memang la yumkinu as-saunu anhu, yang tidak mungkin dipisah. Contohnya kata beliau katuhlub. Nah, ini yang tadi kita bahas. Tuhlub, apa itu tuhlub? Lumut. Air bercampur dengan lumut, ya ini tidak bisa dipisahkan. Ini sifatnya alamiah, dia muncul di situ. Beda dengan terigu, beda dengan sampo, dengan sabun, hukum asalnya dia bisa dipisah. Tapi kalau tuhlub atau lumut, nah ini memang hukum asalnya muncul di air. Artinya, kalaupun terjadi perubahan, dia tidak mengeluarkan sifat air yang suci dan mensucikan. Atau contoh yang lain kata beliau, wa waraqi syajar tanathara fihi, atau dedaunan yang jatuh lalu berkumpul di dalam air tersebut, wa bi turabin, atau dikarenakan apa namanya turab, tanah, perubahan karena tanah, atau wa tulu mukth, atau airnya sudah lama disimpan sehingga terjadi perubahan. Ya, perubahan yang disebabkan oleh hal-hal ini sudah berapa? Sudah tiga ya. Satu, percampurannya sedikit. Dua, percampurannya mujawarah. Apa tadi mujawarah? Oleh sesuatu yang tidak bisa bercampur dengan air. Yang ketiga adalah bercampur dengan sesuatu yang secara alamiah apa? Tidak bisa dipisahkan dari air. Contohnya apa tadi? Daun, lalu lumut, lalu tanah. Nah, itu tidak bisa diubah. Tidak bisa kita pisahkan. Yang keempat tadi apa? Watulu mukfin, atau berubah dikarenakan disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga air tersebut berubah. Awistu'mila finafli, atau air tersebut digunakan untuk berwudu tetapi bukan wudu yang wajib tapi wudu yang sunnah. Wudu yang sunnah. Contohnya adalah madmadah, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur itu kan bukan wajib tetapi sunnah menurut jumhurul ulama, ya, walaupun sebagian mengatakan wajib, memahaminya bahwa itu bagian dari wajah, itu khilaf di kalangan para ulama. Kamad madah contohnya adalah berkumur-kumur, watajdidi wudu, dan tajdid al-wudu. Jadi kalau ada orang sudah berwudu qabla maghrib, sebelum maghrib dia sudah wudu, menjelang isya dia wudu lagi. Kita tanya, antum udah batal memang, kok wudu lagi? Enggak, saya pengen tajdid, saya pengen memperbaharui. Nah, itu disebut wudu yang sunnah. Ya, dikatakan kalau wudunya seperti itu, walaupun airnya sedikit, tidak mengubah air tersebut menjadi air mustakmal. Ingat air mustakmal yang barusan kita bahas. Aujumi al mustakmal fabalago kullataini, atau air yang mustakmal itu air yang bekas wudu tersebut. Jadi kita kan wudu, ya itu kan ada yang jatuh air, kita kumpulkan. Seandainya air mustakmal itu dikumpulkan fabalago kullataini sehingga sampai dua kulah, jazatit taharatu bihi, maka diperbolehkan kita bersuci dengan air tersebut. Masya Allah, ini ada berapa jenis air ya? Banyak sekali. Bercampur dengan sesuatu yang lain yang sebenarnya tidak bisa dipisah, yang sebenarnya bisa dipisahkan dari air, tapi percampurannya sedikit, itu dimaafkan, masih boleh dipakai bersuci. Yang kedua, bercampur dengan mujawarah, dengan sesuatu yang tidak bisa bercampur secara langsung dengan air, contohnya minyak, ud, atau duhen, atau zait, zaitun, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah apa tadi? Bercampur dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air. Contohnya apa? Lumut, lalu daun, lalu turab, tanah ya. Nah, ini pun dimaafkan. Perubahannya tidak masalah. Yang keempat apa tadi? Tulu al-muq. Didiamkan dalam kondisi yang lama sehingga kondisi airnya berubah. Baunya misalnya tidak masalah. Boleh digunakan untuk bersuci. Yang kelima apa tadi? Air yang sedikit tersebut digunakan untuk wudu yang sunnah, contohnya berkumur-kumur, atau untuk tajdidul wudu. Apa tajdidul wudu? Memperbaharui wudu. Maka itu tidak mengubah kondisi air. Atau dikumpulkan air yang musta'mal, air yang dipakai untuk berwudu dari hadas dikumpulkan, ya, atau terkumpul secara tidak sengaja, lalu tidak ada lagi air, ternyata yang terkumpul itu lebih dari 2 kula. Maka yang tadinya dia suci tapi tidak mensucikan berubah menjadi air yang suci dan mensucikan. Oleh karenanya beliau katakan di sini jazatit taharatu bihi, diperbolehkan kita bersuci dengan air tersebut. Jelas ma'asyiral muslimin. Baik. Lalu jam berapa sekarang? Masya Allah, sebentar lagi hampir jam 6 ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu. Besok insya Allah masih kita lanjutkan kaitannya dengan permasalahan air ya. Masih ada beberapa poin yang belum kita baca. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.